Buka majelis. Bagaimana? Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala asy-syekh rahimallahu taala wa mithalu tsani darabahu al-imam Ibnu Qayyim al-Qayyim rahimallahu taala qala an-nafsu jabalun 'azimun syakun fi tariqis sayri ila Allah azza wa jalla. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa 'ala dhalikal jabalu jabali fala budda an yantahiya ilayhi walakinna minhum man huwa syakun 'alayhi wa minhum man huwa sahlun 'alayhi wa innahu liyasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi wa innahu layasirun layasirun ala man yasarahu Allahu alaihi wa fi dhalikal aljabali udiyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun wa syauqun wa aujazun wa ausajun wa ullaikun wa shibraqun wa lususun yaqtati'una at-tariqa ala sa'irina wala siyama ahlul layli al-mudlijina fa'idha lam yakun ma'ahum udadul imani wa masabihul yaqini tattaqidu bizaytil ikhbati wa illa ta'allaqat bihim tilka mawani'u wa tashabbathat bihim tilka kawati'u wa halat bainahum wa bainas sayri fa inna aktsara as-sa'irina fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qat'ihi waqtihami aqabatihi wa syaitanu ala kullati dhalikal jabali ay a'lahu yuhadhdhirun nasa min su'udihi wa irtifa'ihi wa yukhawwifuhum minhu fayattafiqu mashaqqatu as-su'udi wa qu'udu dhalika al-mukhawwifi 'ala qillatihi wa da'fu azimati as-sa'iri wa niyyatihi fayatawalladu min dhalika al-inqita'u war-ruju'u wa ma'sumu man asamahu Allah wal ma'sumu man asamahu Allah wa kullama raqi as-sa'iru fi dhalikal jabali ishtadda bihi siyahu al-qati'i wa tahdhiru wa takhwifuhu fa idza qata'ahu wa balagha kullatahu inqalabat tilka ma khawifu kulluhunna amanan wa hina idhin yasfulu as-sayru wa tazulu anhu awaridu at-tariqi wa mashaqqatu aqabatiha wa yara tariqan wasi'an aminan yufdi bihi ila al-manazili wal manahili wa alayhi al-a'lamu wa fihi al-iqamatu qad u'iddat li raqbi ar-rahmani. Tayyib, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-misalu tsani, permisalan yang kedua yang dicontohkan oleh al-imam siapa? Ya? Ibnu Qayyim. Kalau yang pertama oleh apa? Oleh siapa? Imam Al-Ajuri. Permisalan apa nih yang dibahas di sini? Permisalan an-nafs, jiwa. Hai. Darabahu al-Imamu Ibnu Qayyim. Hal ini diberikan contoh oleh, diberikan permisalan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Qala an-nafsu jabalun azimun. kata beliau, jiwa itu adalah, atau jiwa itu jabalun azimun, maksudnya laksana bagaikan gunung yang azim, ya, gunung yang besar, ya, yang syakun fitarikis sair ilallah, yang besar dan dia syakun, ya, dan dia sulit untuk apa didaki, fitarikis sair ilallahi azza wa jal, ya, dalam berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dhalikal jabal. Ya, semua jalan tidak ada akses menuju ke arah tersebut, ya, kecuali mesti melalui gunung itu. Sedangkan gunungnya adalah gunung yang besar dan syak, yang sulit. Himalaya mungkin, Mount Everest, sulit, tapi kita mesti lewat situ. Falabuda ayyantahiya ilaih, maka mesti diselesaikan hal ini, mesti menyusuri gunung tersebut, mesti diselesaikan, ya, artinya mesti dilewati. Walakin minhum man huwa syaqqun alaih, wa minhum man huwa sahula alaih, wa innahu layassirun ala man yassarahu Allahu alaih. Ya, tabarakallahu fikum. Namun diantara mereka orang-orang yang mendaki gunung tersebut, ada yang kesulitan mendakinya. Ya, ada juga gunungnya itu yang mudah, ada gunung yang sulit untuk dilalui, ada yang mudah. Dan benar-benar akan mudah orang yang mendaki gunung tersebut, siapa? Man yassarahullahu alaih, orang-orang yang dimudahkan untuk Allah untuk mendakinya. Wa fi dzalikal jabalu awdiyatun, banyak wadinya. Di gunung tersebut banyak wadinya. Apa wadin? Lembah, awdiyahnya. Ya. Di jalan di gunung tersebut ternyata banyak lembahnya, maka semakin mengerikan. Wa syu'ub, dan dia semakin bercabang-cabang. Semakin membingungkan kemana arah yang benar. Wa aqabatun wa wuhudun, banyak akobatnya, jalan terjalnya, ya, banyak syu'ub, ya, sudah lembah, kemudian dia bercabang-cabang, kemudian dia terjal, ya, wawuhud, curam, wasyauk, tajam berduri-duri, ya, kemudian wa ausaj, ya, tanaman-tanaman yang tajam lah durinya. Wa ulaik, ya, dan juga ulaik itu ada tanaman-tanaman semak belukar lah yang merayap, yang menghalangi orang yang berjalan. Wa shibrak atau shibrik, ya, itu sama tanaman yang batangnya berduri, ya, dan durinya beracun, shibrik, ya. Kemudian walusuk, ternyata demikian juga banyak para pencuri, para perampok, pembegal, yaqtati'un, yang akan membegal at-tariqah, para pembegal, orang yang lewat situ, ala sa'irin, orang-orang yang lewat situ akan dibegal oleh dia, ya, wala siyama ahlul layli al-mudlijin, terutama lagi orang-orang yang berjalan di malam hari sepi. Nah, ini ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Ya, gimana coba? Kita mesti lewat gunung itu. Gunungnya besar. Bercabang-cabang. Berat untuk didaki. Terjal. Tanahnya berduri. Tajam. Penuh tanaman yang memudorotkan. Durinya beracun. Banyak begal pula. La ilaha illallah. Ya. Taib. Fa'idha lam yakun ma'ahum udadul iman. Nah, apabila orang yang melewati gunung tersebut, artinya ini jiwa nih gunung ini, dia enggak punya sejumlah keimanan, wa masabihul yakin, dia tidak punya masabih, bukan cuma misbah, tapi masabih, berbagai pelita keyakinan, ya, pelita, lentera, lampu, ya, tattaqidu bi zaitil ikhbat, yang dia dapat nyalakan dengan minyak. Kan kalau pelita, lentera itu nyalanya pakai apa? Pakai minyak gitu ya. Petromak itu pakai minyak. Ya, pakai minyak apa? Minyak ikhbat, minyak kekhusyuan. Wa illa ya, ta'allaqat bihim tilkal mawani'u. Kalau tidak demikian, maka mawani', penghalang-penghalang tadi, tata'allaqat, betul-betul akan menghadang dia. Wa tashabbasat bihim atilkal qawati', ya, qawati', para qati', para kutta'ut turuk, para pembegal tadi, itu betul-betul akan, ya, tashabbasat, akan leluasa, enak dia. Wahalat bainahum wa bainas sair, yang akan menghalangi mereka, orang-orang yang melewatinya tadi, menghalanginya dari jalan yang akan dia lalui. Wah, ini berat sekali ini. Fa inna aktsara as-sa'irina fihi rajaw ala aqabihim, ala aqabihim, ya, maka mayoritas orang-orang yang berjalan gunung tadi, mereka lebih memilih rajau, balik lagi, pulang ajalah, ala aqabihim, ke belakang mereka lagi, mundur. Kapan, kenapa? Lamma ajazu an qatihi waqti hami aqabatih, ya, mereka memilih mundur ketika mereka sudah ajazu, udah gak mampu lagi nyerahan qatihi, ya, untuk melewati, memecah jalan ini, arti melewati waqti ham, ya, dan menaklukkan akobat, berbagai akobat tadi, rintangan-rintangan ini. Wasyaitanu ala kullati dalikal jabal. Hah, dan setan ternyata sudah berada di atas apa? Kullah. Sudah berada di atas gunung tersebut, dia udah nungguin. Apa maksudnya kullah jabal? A'la, puncaknya. Jadi kalaupun kita sampai, ternyata udah ada setan yang nungguin pula. La haula wala quwata illa billah. Ya, setan itu ngapain? Ngasih tahu orang-orang, yuhadzirun nas min su'udihi wa irtifaihi. Setan itu memberikan tahdzir kepada manusia. Memberikan peringatan kepada manusia. Ya, supaya jangan su'ud, mendaki ini berat, kata setan. Supaya jangan irtifa, jangan naik ke sini, ini berat, kata setan. Setan bukan cuma menasehati. Wa yukhawwifuhum minhu, setan pun menakut-nakuti. Ayo lu, kata setan. Ya. Allah musta'an. Ya. Fa yattafiqu, maka bersatulah. Bersepakat, arti menyatulah. As-su'ud wa qu'ud dzalikal mukhawwif ala qillatih. Ya. Berupa as-su'ud, mendaki. Mendakinya demikian tadi. Sudah gunungnya berat, besar, terjal, banyak berduri, bertajam, banyak rampok. Ya. Wa qu'udu dzalik, ternyata sudah berat mendakinya. Ternyata menyatu lagi dua hal lagi. Wa qu'udu dzalikal mukhawif. Si mukhawif, ya, sang yang menakut-nakuti tadi, orang yang menakut-nakuti tadi. Siapa itu tadi? Setan. Dia sudah qu'ud. Sudah apa? Julus. Dia sudah duduk. Duduk di mana? Ala kullatihi. Ala kullatihi. Di atas kullatil jabal. Di atas puncak jabal. Ya. Tahibarakallahu fik. Ya. Kemudian apa lagi? Wada'fu azimati sa'iri wa niyatih. Lemahnya azimah, tekad orang yang berjalan, yang mendaki tadi. Ya. Lemahnya niat dia tadi. Faytawalladu min dzalika al-inqita'u waruju'. Kalau sudah lemas duluan, akhirnya akan melahirkan apa? Ya, mengakibatkan apa? Udah inqita', udah putusin jalan aja, udah bubar. Waruju', balik lagi. Inqita', enggak jadi terusin. Dia mau mutus jalan dia. Waruju', balik lagi. Ahmad, jangan ngantuk. Nah. Wal ma'sumu man asamahumullah. Sementara maksum orang yang dilindungi ialah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ya dan tatkala ya falakis sa'iru wa kullama raqa as-sa'iru fi dzalikal jabali ishtadda bihi siyahul qati'i. Maka semakin tinggi orang yang mendaki tadi, dia mendaki gunung semakin tinggi, maka semakin istadda, semakin ya kuat pula, berat juga, siyah teriakan si qati' al-mukhawif. Siapa itu? Syaitan. Orang yang qati' yang berupaya memutus jalan kita. Wa tahdiruhu, semakin keras teriakan tahdirnya, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Wa takhwifuhu, semakin keras juga teriakan nakut-nakutinnya. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada setan-setan. Ya, karena setan itu Allah sebutkan sifatnya. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti wali-wali Allah. Innama dzalikum syaitan, sesungguhnya itulah setan. Yukhawifu awliya'a, yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian beriman. Fa idza qata'ahu wa balagha qullatah, apabila sang pendaki tadi dia sudah qata'ahu, dia sudah balagh, sudah nyampe kullah, sudah nyampe puncak. Artinya qata'ahu, dia sudah berhasil memutus jalan ini, dia sudah berhasil nyampe, sudah nyampe puncak. Ternyata in qalabat tilkal makhawifu kulluhunna amanan. Ya. Akhirnya semua berbaliklah, in qalabat berbalik semua makhawif. Semua yang ditakut-takuti tadi semua itu berubah menjadi amanan. Menjadi hal yang aman, ternyata enggak ada apa-apa. Ternyata di atas gunung indah. Melihat awan. Melihat tanaman-tanaman yang indah, edelweiss. Udara semakin segar. Nah, ini ibaratnya ya. Tapi kalau antum di gunung gede, antum merasa tetap aja pagi-pagi ada ibu-ibu nasi uduk. Walaupun antum sudah nyampe puncak. Nah, ada tukang gorengan gemblong-gemblong anget. Langsung lemas, ternyata saya enggak ada apa-apanya. Nah. Ya, saya Ustaz Abdul Rahman. Masih enggak ada apa-apanya. Ibu-ibu biasa naik ya. Wa hina idzin yashulu as-sayru. Ah, maka ketika itu, ketika sudah nyampe atas, ternyata aman, enak, tenteram. Setan cuma nakut-nakutin aja. Yashulu as-sayru. Maka perjalanan menjadi mudah. Tazulu anhu awaridu tariqi. Hilanglah segala perintangan-rintangan di jalan tadi. Wa masyaqqatu aqabatiha, dan segala kesukaran-kesukaran yang terjal-terjal tadi, rintangan-rintangan tadi. Wa yara tariqan wasi'an aminan. Dan ternyata dia pun melihat, oh enggak toh, tariknya, jalannya wasi', luas. Aminan, enggak ada pembegal, aman. Yufdi bihi ilal manazili wal manahili. Ya, yang akan menghantarkan dia ya kepada manazil, tempat-tempat persinggahan dia. Wa manahil, ya, tempat-tempat peristirahatan dia. Wa alaihil a'lamu, dan di atasnya pun ada a'lam. Ada bendera-bendera, panji-panji. Wa fihi al-iqamatu wa qad uiddat li raqbir rahman. Yang panji-panji tersebut sudah ditegakkan. Yang telah uiddat, yang dipersiapkan. Ya, untuk orang-orang yang ingin kembali li raqbi, ya, untuk para pengendara, maksudnya untuk orang-orang yang berjalan ingin kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Sampai sini ya. Ya. Mana lagi? Wa bainal abdi, udah dibaca? Nanggung padahal ya, sedikit lagi sedikit. Summa qala asy-syekhu rahimahullahu taala, fa bainal abdi wa bainal sa'adati wal falahi quwwatu azimatin wa sabru sa'atin wa syaja'atu nafsin wa thabatu qalbin wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil al-'adzim. Wah, udah cukup. Ya, fa bainal abdi wa bainas sa'adah wal falah quwwatu azimah. Ya. Maka antara pemisah antara seorang hamba dengan kebahagiaan dia, dengan kesuksesan dia adalah kekuatan tekad dia untuk benar-benar sampai gunung tadi. Sabrusah. Ya. Mesti dia punya kesabaran yang kuat, syaja'atun nafs. Ya. Keberanian jiwa, artinya keteguhan jiwa dia. Wa sabatu qalbin, kalbunya itu kokoh. Ya, sudah bertekad bulat. Wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha. Sementara karunia, dia yakin akan fadl. Ya. Karunia itu di tangan Allah, yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah ya azza wajal yang memiliki karunia yang sangat besar tadi. Baik, gantian dibaca berikutnya. Fadl. Siapa yang baca nih? Yang dekat dari situ. Coba mana Ray? Ayo Ray. المؤلف رحمه الله تعالى وهذا المثل يبين لنا حال النفس أيضا وأنها تحتاج من صاحبها إلى تعاهد إلى تعاهد ومعالجة ومداوة فإن لم يجاهد إلى تعاهد ومعالجة ومداوة فإن لم يجاهدها بالطريق الشرعي ويصبر على ذلك تفلتت منه وضيعته خاتمة وبعدما تقدم من بيان هذه القواعد التي تعين العبد على تزكية نفسه التي تعين العبد على تزكية نفسه وتطهيرها ظهر بجلاء حاجة النفس إلى المحاسبة ما دامت في دار المهلة والعمل قبل أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقد أهمل إصلاح نفسه وكانت سبب هلاكه وقد كان السلف الصالح يذكرون الناس ويوصونهم بضرورة محاسبة النفس وإصلاحها قبل فوات الأوان وحلول المنية ويحسن في ختام هذه الرسالة نقل بعض الوصايا التي جاءت عنهم في هذا الباب وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون حسبك شكرا. وهذا المثل dan permisalan seperti ini yubayyinu lana menjelaskan kepada kita halan nafsi aidon. Ya. Bagaimana sikon kondisi jiwa juga. Wa annaha tahtaju. Ya, dan bahwasanya jiwa ini membutuhkan ya, tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin. Ya. Dia membutuhkan apa? Ta'ahud, perhatian, wa mu'alajah. Ya, pengobatan, apa namanya? Perawatan, wa mudawatin, pengobatan, ya. Perawatan, pengobatan. Ya. Wa annaha tahtaju man sahabaha, itu lebih enaknya gitu. Wa annaha tahtaju, ya, man sahabaha, itu orang yang memiliki jiwa tadi, ya, dia membutuhkan kepada ta'ahud, itu lebih enak bacanya. Fa illam yah, fa illam yujahidha, ya, bittariq syar'i wa yasbiru, ya, atau wa yasbir majzum ke yujahid, ala zalika tafallatat minhu wa dayya'athu. Nah, jika sang pemilik jiwa tadi dia tidak yujahidha, tidak berupaya dengan keras, ya, untuk memperbaiki, merawat, mengobati jiwanya dengan tariq, dengan metode syar'i, dan dia tidak bersabar akan hal tersebut, maka ya, ia akan terlepas, wa dayya'athu, dan akan terbengkalai. Khatimatun, penutup. Wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi al-qawa'idi allati tu'inu al-abda 'ala tazkiyati nafsih. Ya. Setelah penjelasan yang lalu berupa kaedah-kaedah yang akan membantu seorang hamba untuk mensucikan jiwanya, wa tathhiriha, dan membersihkannya, ya. Wa dhahara bijala. Ya, bijala'ah hajatun nafs. Ya, maka nampaklah dengan jelas, ya, kebutuhan manusia ilal muhasabah. Ya, manusia sangat butuh kepada muhasabah, introspeksi. Madamat fi daril muhlati wal amal. Selama dia berada di dalam di daril muhlah, darul amal, itu maksudnya dunia. Selama dia masih di negeri dunia ini, tempat dia beramal. Qabla ayyakifa, sebelum al-insan, sebelum seorang manusia, dia yakifa berdiri baina yadillah, di hadapan Allah Azza wa Jal, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ya. Ya. Waqad ahmala islah nafsih. Dan ternyata dia telah mengabaikan, ya, upaya untuk memperbaiki jiwanya. Dia enggak berdiri. Wa kanat, dan akhirnya sikap pengabaian itu sababa halaki, sebab kebinasaan diri dia. Wa qad kana salafus salih yudzakkirunan nas wa yusunahum bidururati muhasabati nafs. Padahal dulu para salaf telah mengingatkan manusia, mewasiatkan mereka, ya, akan pentingnya muhasabah, introspeksi jiwa, introspeksi diri, wa islahiha, ya, memperbaiki jiwa, qabla fawatil awan, ya, sebelum fawatil awan, berlalunya waktu, wa hululul maniyah, setelah, ya, sampainya ajal, ajal menjemput, ya, wa yahsunu fi khitami hadhihi risalah naqlu ba'dil wasaya, ya, dan apa namanya, kata beliau, yahsun, so sungguh bagus sekali di penutupan risalah ini ada kutipan sebagian wasiat dari para salaf, allati ja'at anhum, yang wasiat ini datang dari mereka, dari para salaf, fi hadzal bab, di bab ini, wa ra'si haula'i al khulafa wa al ba'atu ar rasidun. Ya, tentunya wasiat dari para salaf ini kita kedepankan, ala ra'si haula', yaitu di atas para pembesar-pembesar mereka, yaitu empat khulafa ar-rasidin. Ya. Baik, sampai sini ya. Ah, baca sini, Ihsan. Qala al-khalifatu ar-rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-Khalifah Ar-Rashidu Abu Bakrin As-Siddiqi As-Siddiqu radiyallahu anhu. I'lamu ibadallahi annakum tabduna wa tar taruhuna fi ajalin qad guyiba anka wa taruhuna fi ajalin qad guyiba ankum ilmuhu fa in istata'tum an tanqadiya al ajalu wa antum fi amalillahi faf'alu wa lan tastati'u dhalika illa billahi fasabiqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum ila aswa'i a'malikum nantas fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum fa anhaakum an takunu amsalahum fal waha al waha summan naja an naja finna fa inna wara'akum taliban hasisan marruhu sari'un yakni al mauta wa yaqulu al khalifatu asani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardi al akbari yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun wa yaqulu al khalifatu as-salisu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ibna Adam i'lam anna malakal mauti alladhi ukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mud anta fid dunya wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadaka fakhudh khibraka wasta'idda lahu wa la taghfur fa innahu la yaghfalu anka wala terus ghafila yaghfalu wala taghfal fa innahu la yaghfalu anka wa lam ibna adama In ghafilta an nafsika wa lam tasta'idda laha lam yasta'idda laha ghayruka wa la budda min liqa'illahi azza wa jalla fa khudh li nafsika wa la takilha ila ghayrika. Tak cukup, ntar khataman lagi hari ini biar disisain buat besok, ntar khataman hari ini ya. Buat besok. Baik. Dari mana tadi Isan? Khalifah Rasyidat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "I'lamu ibadallah." Ya, apa i'rabnya ibadallah, Mas Manto? Ibadah. I'rabnya ibadah. I'lamu ibadallah. Ayo. Mau berhenti? Aduh. Apa ikhwah? Yang santri lama, santri lama. Munada. Iya munada. Dari harfu nida mahdhuf. I'lamu ya ibadallah. Iya. Ketahuilah para hamba-hamba Allah, annakum taghdun. Ya. Wa kalian itu taghdun wa taruhun fi ajal. Kalian ini sebenarnya sedang PP lah, pulang pergi lalu lalang di pagi-pagi dan sore hari. Ya. Kalian ini sedang taruhun fi ajal. Ya. Sedang ini lagi istirahat menunggu ajal. Qad guyiba ankum ilmu, yang ilmunya itu ya digoibkan dari kalian. Ya. Yang ilmu tersebut itu ya digoibkan dari kalian. Fa in istata'tum an tanqadiya al-ajalu wa antum fi amalillah faf'alu. Fa in istata'tum, jika kalian mampu, an tanqadiya al-ajalu wa antum fi amalillah, maksudnya gimana? Ya. Jika kalian mampu mengerjakan amal, amal ketaatan pada Allah, ya. An tanqadiya al-ajal, yaitu jika kalian mampu beramal ibadah pada Allah pada saat ajal tiba, ajalnya itu sudah datang, faf'alu, maka lakukanlah. Walan tastati'u dzalika illa billah, namun kalian enggak sanggup untuk itu semua beramal ketika mati kecuali billah, ya, tidak akan sanggup kecuali dengan pertolongan Allah. Fasabiqu fi muhli ajalikum, ya. Oleh karena itu fasabiku, bersegeralah, bergegaslah. Fimuhli ajalikum, bersegeralah. Bersegeralah untuk apa? Untuk beramal soleh. Bersegeralah untuk beramal soleh. Ya. Fimuhli, selama masih ada tenggang waktu. Fi ajalikum, ajal kalian. Qobla antan qadiya ajalukum. Ya. Sebelum ajalnya itu tiba. Ya, tepat waktunya nanti datang. Fayaruddakum ila aswa'i amalikum. Ya, kemudian kalian akan yang ajal kalau ini itu akan mengembalikan kalian kepada amal yang paling buruk di antara kalian. Nauzubillah. Artinya kalau kita enggak mau beramal sekarang, nanti ya jadi beramal buruk menjelang mati. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasabu anfusahum. Karena sebagian beberapa kaum, ya, karena aqwam jamak dari kaum, ya, mereka ja'alu ajalahum, mereka sebagian kaum tadi, ya, mereka menjadikan ajal mereka untuk orang lain. Artinya mereka malah mengorbankan nyawa mereka untuk orang lain. Ya, wa nasu anfusahum, mereka malah melupakan diri mereka sendiri. Fa anhaakum an takunu amsalahum. Ya, maka aku melarang kalian untuk menjadi seperti itu. Falwaha wal alwaha dari Rob, falwaha wal waha yukal tawahaita tawahian faida aswakta, bersegeralah, bersegeralah. Mansub alal igro. Nah, ini igro apa itu igro? Nanti di Alfiyah, santri yang lama baru belajar itu di bab tahdir wal igro. Ya. Ya, kalau tahdir itu peringatan dari perbuatan buruk, kalau igra kebalikannya, peringatan untuk melakukan perbuatan yang mahmud, yang terpuji, ya, perintahnya. Ya, dia teman-temannya munada lah. Ya, setelah babnya munada, murakham, tarhim, ya. Baru masuk bab tahdir dan igra. Nah, kalau di Alfiyah tertibnya begitu. Yang baru boro-boro Alfiyah, Jurumiyah aja masih bule potan, ya. Nah, kita ini masih belajar, masih pemula, apa-apalah. Ya pokoknya al-wahalloha nggak usah dipikirin tuh footnote. Ya. Ya pokoknya artinya apa? Bersegeralah, bersegeralah. Artinya bersegeralah untuk beramal. Gitu. Summanaha, summanaha, summanaha annaha. Eh apa? Summan najah an najah, ya. Kemudian an najah an najah, ini, nah, apa irobnya an najah di sini? Nah, ini yang kemarin lagi belajar Alfiyah nih. Apa Ihsan? Pikri pikri, an najah, hah? Apa? Tamir. Ya, bisa situ. Ya. Kemudian selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. Ya. Fa inna wara'akum taliban hasisa. Karena di belakang kalian ada taliban hasisan. Ada yang mengejar kalian dengan cepat. Ya, marruhu sari'un, yakni al-maut. Yakni al-mauta. Marruhu sari'un. Ya. Dia berlalunya dia, jalannya dia sari' dengan cepat. yakni kematian, dialah kematian. Wa yaqulu khalifatu tsani Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya. Apa namanya? Timbanglah. Ya, apa bahasa kita? Ya. Timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang nanti amalnya. Ya. Wa tazayyanu lil ard. Ya. Ya. Dan perbaguslah kalian, perbaguslah amal kalian siap-siap. Lil ard, untuk menghadapi lil ardil akbari, untuk menghadapi peristiwa besar tersebut. Yauma turaduna wa la takhfa minkum khafiyatun. Ya, yaitu pada hari turadun, kalian akan dipaparkan semua kepada kalian, akan disodorkan semua kepada kalian. Artinya amalan-amalan itu akan disodorkan pada kalian. Wala takhfa minkum khafiyah. Ya, enggak ada sesedikit pun yang tersembunyi dari kalian, yang samar, enggak ada. Wa yaqulu khalifatus salis Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan mengatakan, Ibnu Adam, itu munada juga. Ya Ibnu Adam, wahai anak Adam. I'lam ketahuilah anna malakal maut alladzi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatahatta ila ghairika. Mud anta fid dunya. Ketahuilah bahwasanya malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan untuk anda mencabut nyawa anda. Ya. Lam yazal yukhlifuka. Ya, dia senantiasa yukhlifuka. Ya. Dia senantiasa apa namanya? Sudah menghampiri anda wa taqatta ila ghairika. Ya. Sudah berada di belakang anda dan sudah mulai melangkah menuju ke orang lain. Ya. Mut'an tapi dunia. Sejak anda di dunia, artinya dia sudah nyabut nyawa banyak orang lain. Wa ka'annahu qad takhatta ghayraka ilaika wa qasadaka. Subhanallah. Ya. Maka seakan-akan ya, malaikat maut tersebut qad takhatta, dia sudah melangkah ya ghayraka menuju orang lain wa ilaika wa qasadaka. Ya, tetapi tujuannya adalah anda dan maksudnya adalah anda. Faqud hidraka. Maka waspadalah, wasta'iddalah, persiapkanlah untuk menghadapi hal itu. Ya, wala takfal, jangan anda lalai. Fa innahu la yakfalu anka. Karena malaikat maut tersebut pun juga tidak lalai dari anda. Ya, wa'lam ibna Adam, dan ketahuilah anak, wahai anak Adam, in ghafilta an nafsik, jika anda pun lalai dari diri anda, walam tasta'iddalah, anda tidak menyiapkan jiwa anda untuk menghadapi bekal, ya, untuk menyiapkan bekal untuk jiwa anda menghadapi hari yang berat, hari akhirat. Ya, lam yasta'iddaha wairuka. Ya. Maka ketahuilah, ya, orang lain pun tidak akan ada yang mampu mempersiapkannya untukmu. Wala budda min niqa'illahi azza wajal. Sementara anda pasti berjumpa dengan Allah azza wajal. Fakut li nafsika wala takilha ila ghairika. Maka persiapkanlah dirimu dan jangan kamu bersandar kepada orang lain. Tapi sampai sini ya, kita sisakan untuk khataman besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.